إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني الحاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Aqidah Ar-Raziyain, Aqidah Al-Sunnah Wal-Jamaah, yang diringkaskan oleh dua imam yang kedua-duanya dari negeri Rai, yang nisbah kepada negeri Rai adalah Ar-Razi, Abu Zur'ah Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi rahimahumallah. Semoga Allah merahmati keduanya. Dan beliau berkata, atau beliau-beliau berkata, wa'alamatu ahlil bid'ah, di antara ciri-ciri ahlul bid'ah adalah mencerca ahlul athar, mencerca ahlul hadis. Tanda-tanda orang-orang zindiq, orang-orang sesat, menamakan ahlul hadis dengan julukan-julukan yang jelek. Di antaranya hasyawiyah, yang hanya mengetahui permukaan saja, atau maknanya adalah hasyun laisu minal kubara, kecil, rendah, enggak ada apa-apanya. Itu hasyawiyah. Cercaan-cercaan mereka kepada para ulama ahlul hadis adalah untuk menjatuhkan apa yang dibawanya, yaitu ilmu riwayat-riwayat dari Rasulullah SAW. Maka dicontohkan oleh keduanya. Wa qala, kalimat qala-nya ada alifnya, qala, yang artinya dua orang tadi, dua imam tadi, keduanya berkata. Alamatul Jahmiyah, tasmiyatuhum ahla sunnati musyabbihah. Sebagai contoh, aliran Jahmiyah, pengikut Jahm bin Safwan, menamakan ahli sunnah sebagai musyabbihah, orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Mengapa demikian? Karena Jahmiyah, pengikut Jahmi bin Safwan, tidak mau mengimani bahwa Allah memiliki sifat-sifat. Bagi mereka, kalau Allah punya sifat, berarti sama dengan makhluk punya sifat. Maka Jahmiyah memiliki pemikiran aneh, sesat, bahwa Allah tidak memiliki sifat apapun. Maka semua sifat-sifat yang ada dalam Quran, mereka tolak. Semua sifat-sifat Allah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih, juga mereka tolak. Dan lawannya pun mereka tolak. Bahkan yang biasa disebut oleh kaum muslimin setiap hari, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Yang ini memiliki sifat rahmat. Rahman, rahim, dari kata rahmat. Mereka tolak. Allah tidak memiliki sifat rahmat. Tetapi Allah juga tidak memiliki sifat lawannya rahmat. Bahkan yang sering kita sebut Allah maha melihat, mereka tolak. Allah maha mendengar, mereka tolak. Dan mereka tolak pula lawannya. Allah tidak melihat dan juga tidak buta. Allah tidak mendengar, tetapi tidak tuli. Ini majnun. Tidak bisa dipaham akidah mereka. Taib. Maka karena akidah mereka seperti itu, ahli sunnah kaum muslimin yang percaya bahwa Allah punya sifat rahmat, menurut mereka, kamu menyerupakan Allah dengan makhluk. Masa Allah punya sifat kayak makhluk saja? Berarti kalian musyabbihah, kata Jahmiyah. وَذَلِكَ لِأَنَّهُمْ يُعَطِّلُونَ صِفَةَ اللَّهِ. Yang demikian karena mereka Jahmiyah menolak sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. لَا يَعْتَرِفُونَ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ. Mereka tidak mau mengakui nama-nama Allah dan tidak mau mengakui sifat-sifat Allah. Tidak mau mengimani sifat-sifat Allah. إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ إِسْمًا. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala memiliki 99 nama paling sedikit. Karena itu yang disebut dalam hadis, siapa yang menghafal 99 nama Allah. Itu pun barakallahu fikum, bukan batasan. Maknanya bukan batasan, masih ada lagi nama-nama lain yang Allah tidak ajarkan dan Allah sembunyikan pada dirinya sendiri. Dalilnya doanya Rasulullah SAW, as'aluka bikulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik au ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak. Yang maknanya, kata Nabi, aku meminta kepadamu ya Allah dengan seluruh nama-namamu yang kau namakan dirimu sendiri dengannya, yang kau turunkan dalam kitabmu, yang kau ajarkan kepada nabi-nabimu, dan yang kau simpan sendiri pada dirimu. Berarti ada nama-nama yang istarsat bihi fi ilmil ghaibi indak. Ada nama-nama yang engkau ya Allah simpan sendiri pada ilmumu yang kita tidak tahu. Tetapi disebutkan siapa yang menghafal 99 nama Allah, maka dia akan begini, akan begini. Apa diantaranya? Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang bisa menyebutkannya, menghafalnya, mengimaninya, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim dan lain-lainnya, rahimahumullah. Yang artinya hadis ini sangat sahih. Tidak ada keraguan pada riwayatnya. 99 nama Allah subhanahu wa ta'ala, siapa yang bisa menghafalnya, menyebutnya, mengimaninya, maka dia akan masuk jannah. Apa makna ihsa? Ihsa'uha ilman wa hifzan wa fahman wa amalan bimuqtadaha. ihsa'uha menyebutnya, maknanya menyebutnya secara ilmu, mengetahui, secara hifdhan, menghafal, secara fahman, memahami, dan secara amalan bimuqtadaha, mengamalkan konsekuensinya. Konsekuensi Allah Maha melihat, hendaklah kau malu kepadanya. Konsekuensi Allah Maha mendengar, hati-hati dalam berbicara. Allah mendengar ucapanmu. Konsekuensi dari sifat-sifat Allah tadi ada yang harus kita amalkan. Itu makna ihsa'uha. Wa minha Allahur Rahmanur Rahim Al-Bari Al-Musawwir. Di antaranya Allah kenalkan dirinya, huwallahu alladzi la ilaha illa hu, huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa hu, al-malikul quddusus salamul muhaiminul azizul jabbar. Ini sifat-sifat Allah, nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, dan setiap nama mengandung sifat. Setiap nama mengandung sifat. Tetapi tidak setiap sifat menjadi nama. Hati-hati. Setiap nama Allah mengandung sifatnya. Allah Rahman. Itu nama Allah. Ar-Rahman. Mengandung sifat rahmat. Al-Aziz Al-Ghaffar. Itu juga nama Allah. Al-Aziz Al-Ghaffar. Mengandung makna, mengandung sifat izzah. Dan mengandung sifat Maha mengampuni, ghufran. Barakallahu fikum. Tetapi tidak mesti setiap sifat Allah kemudian jadi nama. Seperti Allah memiliki sifat membalas. Fantaqamna minhum. Kata Allah, fantaqamna. Kami balas mereka. Tetapi Allah tidak dinamakan dengan pembalas. Dan lain-lainnya barakallahu fikum. Yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran dan di dalam sunnah. Hadihi kulluha yunkirunaha wa yu'attilunaha. Nama-nama ini semuanya, sifat-sifat itu semuanya yang terkandung di dalam nama-namanya diingkari oleh Jahmiyah. Mengikut Jahm bin Safwan. Yunkiruna alfadhaha wa ma'aniha. Mereka mengingkari lafaz-lafaznya dan mengingkari pula makna-maknanya. Qabbahahumullah. Semoga Allah jelekkan mereka. Kaum Jahmiyah. Wa yunkiruna 'uluwallah. Mereka mengingkari tingginya Allah di atas seluruh makhluk-makhluknya. Tidak percaya kalau Allah 'Aliyyul A'la, kalau Allah Maha Tinggi. Dan juga tidak percaya, mereka tidak mau menerima istiwa'ahu. Istiwa'nya di atas arasnya, maknanya maha tinggi di atas arasnya. Wa maji'ahu wa sifatihi ad-dhatiyah. Mereka juga tidak mau percaya, mengingkari sifat Allah maji. Sifat datang. Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Waja'a rabbuka. Rabb kamu datang. Mereka ingkari juga kalimat maji. Dan mereka mengingkari sifatihi dzatiyah dan sifatihi fi'liyah. Mereka tolak sifat-sifat dzat dan sifat-sifat fi'il. Sifat dzat, yakni apa yang ada pada dzatnya, maha mendengar, maha melihat, maha tinggi, maha mulia. Dan juga sifat-sifat fi'liyah seperti tadi maji. Datang, datang. Artinya Allah bisa melakukan itu kapanpun Allah mau. Itu sifat fi'liyah. Apa bedanya sifat dzatiyah dengan sifat fi'liyah? Sifat dzatiyah ada pada zatnya dan terus menerus selama-lamanya. Tidak berkait dengan iradah. Tidak berkait dengan kehendak. Tapi sifat fi'liyah berkait dengan kehendak. Kapan Allah kehendaki, Allah kerjakan. Kapan Allah mau, Allah kerjakan. Seperti datang tadi. Kadang Allah menghendaki datang, datang ke langit dunia. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki, ya tidak. Ini sifat fi'liyah. Wa yusammuna ahlas sunnah alladzina yu'minuna biha wa yuthbitunaha lillahi 'ala al-wajhi al-la'iq bihi 'azza wa jal min ghairi tashbihin wala tamtsil yasifunaha bi annahum mushabbiha. Karena mereka menolak sifat seluruhnya dan menolak nama-nama Allah seluruhnya, maka yusammuna ahlus sunnah, mereka menamakan ahlus sunnah yang percaya dengan sifat-sifat tersebut yang Allah tetapkan untuk dirinya, tentunya sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan apa yang pantas baginya, min ghairi tashbih, padahal ahlus sunnah tidak menyerupakan Allah dengan makhluk, wala tamtsil, ahlus sunnah juga tidak mempermisalkan, tetapi mereka yasifunahum bil musyabbihah, mereka menjuluki ahli sunnah menyerupakan dengan makhluk. Kalian adalah orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk, menyamakan dengan makhluk. Bagaimana maksud kalian? Kalian menganggap Allah punya sifat kayak makhluk punya sifat. Loh, Allah yang mensifati dirinya, tetapi sifat-sifatnya tidak sama dengan makhluk. Kami ahlus sunnah tidak menyamakan. Karena kami beriman bahwa sifat-sifat Allah tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Walaupun lafad-lafadnya mungkin sama, tetapi secara makna tidak sama. Apalagi secara kaifiyah, tidak akan sama dengan makhluknya. Allah mendengar, makhluk mendengar. Apakah sama pendengarannya? Tidak sama. Allah Maha mendengar, bahkan bisikan-bisikan hati sekalipun, sedangkan manusia hanya mendengar yang mampu dia dengar, sebatas frekuensi dari 20 sampai 200 saja katanya. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan benar. Barakallahu fiikum. Jaraknya hanya sebatas itu saja, lebih dari itu enggak bisa dengar, terlalu jauh. Tetapi Allah Maha tinggi di atas arusnya, di atas seluruh makhluknya, bisa mendengar seluruh ucapan-ucapan, bahkan bisikan hati sekalipun. Berbeda pendengarannya. Kami ahlu sunnah tidak menyamakan. Tetapi Jahmiyah menuduh para ulama ahlu sunnah dan pengikut-pengikut ahlu sunnah sebagai musyabbihah, penyerupa yang menyamakan Allah dengan makhluk. Ahlu sunnah yuthbituna lillahi listiwa. Hum yakuluna hada tashbih. Ahli sunnah menetapkan bahwa Allah memiliki sifat istiwa, bermakna ulu, maha tinggi di atas arusnya. Karena ada dalam Quran, bukan satu, bukan dua, bukan tiga, 7 kali Allah katakan istawa alal ars, maha tinggi di atas arusnya. Mereka menuduh kalian menyerupakan Allah dengan makhluk. Apakah kita menyamakan Allah di atas arasnya seperti raja di atas singgasananya? Tidak. Apakah kita berkata bahwa Allah di atas arasnya seperti seseorang di atas kudanya? Tidak. Apakah kita berkata bahwa Allah SWT di atas arasnya seperti orang yang bersila di atas panggungnya, di atas kursinya, di atas mejanya? Tidak. Kita tidak menyamakan apapun di atas apapun dengan Allah di atas arusnya. Bagaimana? Wallahu a'lam. Tidak tahu seperti apa, yang pasti sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan kemuliaannya. Qala li'annahum yaquluna 'anillahi annahu la fawq wa la tahat wa la yamin wa la yasar. Mengapa menuduh ahli sunnah musyabbihah ketika berkata Allah di atas arsy? Karena mereka berkata Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, Allah tidak di kanan, Allah tidak di kiri, Allah tidak di timur, Allah tidak di barat, Allah tidak di manapun. Ini akidah mereka. La fauq wa la tahat, tidak di atas, tidak di bawah. La yamin wa la yasar, tidak di kanan, tidak di kiri. Kata Jahmiyah. Maka mereka menganggap kalau ada orang yang berkata Allah di atas, berarti dia menyamakan dengan makhluk. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Padahal Allah di atas seluruh makhluknya, tidak akan sama dengan makhluk manapun di atas apapun. فَإِذَا أَثْبَتُ اسْتِوَاءَ اللَّهِ قَالُوا عَنْهُمْ مُشَبِّهًا. Maka kalau mendengar ada orang yang menetapkan Allah di atas arasnya, maka mereka langsung menuduh, kalian menyamakan dengan makhluk. لِأَنَا الْإِسْتِوَى مَعْنَهُ الشَّيْءِ فَوْقَ الشَّيْءِ. Karena makna istiwa adalah sesuatu di atas sesuatu. وَهَذَا لَا يَلِقُ إِلَّا بِالْأَجْسَامِ. Kata هَؤُلَاءِ الْجَهْمِيَةِ, maka Allah tidak mungkin di atas sesuatu, karena berarti Allah Subhanahu wa taala ada jisimnya. Karena berarti Allah Subhanahu wa taala begini, karena berarti Allah Subhanahu wa taala begitu dan seterusnya. Padahal itu kesimpulan mereka. Berarti Allah jisim, itu kata kamu. Ahlus Sunnah tidak berkata begitu. Ahlus Sunnah berkata Allah di atas arasnya dengan kita tidak tahu seperti apa dan bagaimana. Sebagaimana zat Allah juga kita tidak tahu seperti apa dan kaya apa. Maka apa yang kita dapati sifat-sifatnya dalam Quran, terimalah. Amanna bihi kullun min indi rabbina. Apa yang kita dapati dalam hadis-hadis sahih, amanna bihi kullun min indi rabbina. Kita imani dan itu semua dari sisi Rabb kami. Karena Rasulullah SAW, la yantiqu anil hawa. Beliau tidak berbicara dari hawa nafsu. Adapun kaya apa, seperti apa, kita tidak tahu. Yang pasti tidak mungkin sama dengan makhluk. Berarti Jahmiyah dan sejenisnya dari para penolak-penolak sifat menyimpulkan sendiri kemudian membantah sendiri. Aneh kan? Mereka yang menyimpulkan dan mereka yang membantah. Kalau Allah di atas sesuatu berarti jisim. Kalau jisim berarti mustahil, enggak mungkin. Maka kita tidak berkata Allah di atas arasnya. Terus 7 ayat ditolak. Hanya karena kesimpulan bodoh kalian. Hanya karena kesimpulan mereka berarti jisim. Itu kan ucapan kamu berarti jisim. Allah bukan benda. Jisim itu artinya benda. Allah bukan benda. Allah bukan makhluk. Bukan. Allah Khaliq, pencipta segala sesuatu. Yang tentunya zat-Nya tidak akan sama dengan zat benda apapun. Tidak sama dengan zat makhluk apapun. Kayak apa? Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Tetapi sifat-sifatnya kita diberitahu. Di dalam Quran. Maka apa yang kita tahu kita imani. Apa yang kita tidak tahu kita katakan wallahu a'lam. Mudah. Ahli sunnah mengajarkan sesuatu yang mudah dipaham. Aminu bihi. Berimanlah dengan apa yang Allah khabarkan. Dan apa yang tidak Allah khabarkan, jangan sok tahu. Katakan kami tidak tahu. Wallahu a'lam. Kaifiahnya, kayak apanya, seperti apa di atas arasnya, kami tidak tahu. Jangan bilang duduk, jangan bilang bersila, jangan bilang begini dan begitu. Kamu tidak tahu, saya tidak tahu, dan tidak ada satu manusia pun yang tahu. Cukup berkata Allah di atas arasnya. Titik. Itu yang diberitahu. Di dalam 7 ayat dalam Al-Quran. Kembali kepada kitab. Maka barakallahu fikum ma'nahu syai' fauqa syai' wa hadha la yaliq illa bil ajsam wallahu laysa bil jisim, kata mereka. La'natullahi alaihim. Semoga Allah melaknat mereka. Allahu laysa bil jisim. Allah bukan jisim. Maaf, Allah bukan jisim. Jisim itu ini, tangan, ini, kaki. Di jisim. Allah bukan jisim. Nahnu la nujassim. Kami tidak menjisimkan Allah Subhanahu wa taala. Jahmiyah menuduh kita dan menuduh ulama ahli sunnah dengan apa? Musyabbiha, yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Ada tuduhan kedua, mujassimah, yang menganggap Allah seperti jisim katanya. Mujassima. Nahnu la nujassim. Kita tidak menganggap Allah punya jisim. Datuhu, datnya. La tushbihu dawat. Dat Allah tidak sama dengan dat makhluk apapun. Wasifatuhu la tushbihu sifat. Sifatnya juga tidak menyerupai sifat apapun. Fa'ina tajsim. Dari sisi mana kita dikatakan menjisimkan Allah? Fa'ina tajzim, mana tajzim yang kalian maksud pada ahli sunnah, pada ulama ahlul hadis, mana? Yang kalian maksud dengan tajzim, tidak ada. Mereka hanya berkata apa yang Allah katakan dalam Quran. Mereka hanya berkata apa yang Rasulullah katakan dalam hadis. Titik. Berarti jisim. Itu kan kesimpulan kamu. Kami hanya berkata, qala Allahu ta'ala ar-Rahman alal arsy istawa. Ar-Rahman istawa di atas arsnya. Hanya itu. Bagaimana tafsirnya? Tafsirnya, membacanya. Ar-Rahman alal arsy istawa. Ar-Rahman di atas arsnya maha tinggi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Allah di atas arsnya maha tinggi. Enggak perlu dijelaskan apapun karena kita enggak tahu. Bagaimana istiwanya Allah di atas aras. Tetapi ayat tadi jelas. Allah maha tinggi di atas arasnya. Katakan. Apa yang Allah katakan? Titik. Dan jangan lancang mengatakan maksudnya. Atau menyimpulkan berarti begini, berarti begitu. Jangan. Loh, kalau di atas aras kan berarti duduk. Enggak. Siapa yang bilang? Nah, itu kamu sendiri yang bilang. Innama yastaruna al-kidhiba ala ahli sunnah. Jahmiyah hanya mengada-adakan kedustaan. Menuduh para ulama ahli sunnah. Bal yaftaruna ala Allahil kidiba. Bahkan mereka mengada-adakan kedustaan atas nama Allah. Allah menyatakan istawa ala al-ars. Mereka menyatakan bukan. Bukan istawa. Kok bukan istawa? Nyatanya tulisannya istawa. Oh enggak, itu istawalah. Dari mana kamu tambah lam? Istaula. Dari mana kamu tambah lam? Dari hadis? Dari ucapan Nabi? Atau dari ayat yang lain? Tada. Berulang-ulang kalimatnya istawa tanpa lam. Kok tiba-tiba dirubah? Berarti yaftaruna ala Allahil kidhiba. Bukan hanya berdusta menuduh ahli sunnah. Tapi juga berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Yuthbit. Ahlus sunnah an-nuzul wal maji wal dhahik. Sebagaimana ahlus sunnah juga menetapkan sifat-sifat fi'liyah yang lain. Sifat nuzul, turunnya Allah ke langit dunia. Sifat maji, datangnya Allah SWT nanti yawmal qiyamah. Sifat dhahik, sifat tertawa. Masa Allah punya sifat tertawa? Ikhwan ibn a'azukumullah. Kalau ada hadis sahih menyatakan Allah tertawa, jangan kalian berpikir berarti sama dengan makhluk. Tidak akan sama. Tidak seperti kalian, tidak seperti saya, tidak seperti makhluk apapun. Tetapi kalimat dhahik itu kita terima. Aman Nabi. Karena Nabi menyatakan ketika riwayat akhir atau orang terakhir masuk surga. Yang dia di dalam neraka hanya berkata, ya Rabbi, selamatkan kami, selamatkan aku, hindarkan aku dari neraka. Sampai pada kalimat, ya Allah, selamatkan aku dari neraka. Walaupun tidak ke surga, enggak apa-apa, yang penting selamat dari neraka. Setelah ini aku enggak akan minta apapun. Allah berikan. Ternyata setelah dia selamat dari neraka, tapi dia terus lihat neraka. Ya Rabbi, aku minta satu. Tuh lagi. Palingkan aku dari neraka. Aku gak mau lihat lagi neraka. Setelah ini aku gak akan minta lagi. Allah palingkan dia dari neraka. Yang ada cuma dua. Kalau bukan neraka, surga. Dipalingkan dari neraka, melihat surga. Ya Allah, aku minta satu lagi. Aku ingin duduk di bawah pohon itu. Masuklah. Kata Allah Ta'ala. Ya Rabbi, apakah surga tidak penuh? Kata Allah, bayangkan seluruh kenikmatan yang kamu inginkan. Dia bayangkan. Bagimu semua yang kau bayangkan dengan 10 kali lipatnya. Ya Rabbi, engkau jangan memperolok-olok aku. Nabi tertawa. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, mengapa engkau tertawa? Ini menunjukkan tidak biasa. Kajian pakai tertawa itu tidak biasa. Kaget, ya Rasulullah, kenapa engkau tertawa? Ini masalah serius. Kata Nabi SAW, Allah ketika itu juga tertawa. Bagaimana? Apakah diingkari hadis sahih ini? Dan ini riwayatnya dari Ibn Abbas. Dan Ibn Abbas ketika menyampaikan, beliau tertawa. Ditanya, oleh tabi'in. Kenapa engkau tertawa? Aku melihat Rasulullah SAW tertawa. Dan aku tanya seperti kamu tanya kepada saya. Mengapa engkau tertawa? Maka Rasulullah SAW menjawab, Allah ketika itu tertawa. Bagaimana? Tetap barakallahu fikum, kita meyakini tidak sama dengan makhluk. Sebagaimana datnya tidak sama dengan makhluk, tertawanya juga tidak sama dengan makhluk. Sebagaimana maha mulianya Allah, maha mulianya dat Allah, maka tertawanya juga lebih mulia, maha mulia. Tidak sama dengan ketawamu dan ketawa orang lain yang sekian banyak kelemahan di dalamnya. Dan bahkan ada yang menghinakan atau ada yang merendahkan. Ada yang jadi bahan tertawaan. Tertawanya bikin tertawa orang lain. Karena ya mentertawakan. Artinya jelek. Tetapi karena Allah maha mulia, maha sempurna, maka tentunya tertawanya pun sesuai dengan kesempurnaannya, sesuai dengan kemuliaannya. Enggak ada kerendahan sedikit pun padanya. Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah dan maha tinggi. Yaqulul Jahmiyah. Berkata Jahmiyah. Hadihi a'radun. La taqumu illa bil ajsam. Wal ajsamu makhluqatun. Kata Jahmiyah. Ini adalah a'rad. A'rad itu tidak bisa tegak kecuali pada jisim. Sedangkan jisim itu makhluk. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin Allah memiliki jisim. Dan tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala. Maha tinggi Allah. Uluwan kabira setinggi-tingginya. Sama dengan yang tadi. Nyimpulkan sendiri, dibantah sendiri. Kalau Allah tertawa, berarti punya mulut. Kalau punya mulut, berarti punya gigi. Kalau punya gigi, berarti punya lidah. Berarti punya tenggorokan. Tidak mungkin. Loh, yang bilang itu kan kamu sendiri. Kami tidak mengatakan seperti itu. Wallahi demi Allah. Allah tidak sama dengan makhluk. Sehingga barakallahu fikum. Jangan kamu bayangkan seperti makhluk. Kemudian berkata, berarti Allah tidak tertawa. Jangan ditolak berita hadisnya, yang ditolak pikiranmu tadi. Pikiran berarti begini, berarti begitu. Itu pikiranmu yang dibuang jauh-jauh. Allah tidak sama dengan makhluk, maka enggak bisa kau bayangkan seperti apa. Enggak bisa. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah tidak sama dengan apapun. Ikhwani fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Antara makhluk dengan makhluk saja tidak tahu, tidak sama tertawanya. Antara makhluk dengan makhluk tidak sama. Apalagi yang menciptakan seluruh makhluk yang maha sempurna, tidak mungkin akan sama. Bagaimana tertawanya ular? Hah? Ya enggak sama. Tidak akan sama. Apalagi apa yang maha sempurna yang tidak mungkin ada kelemahan padanya. Maka tertawanya sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan kesempurnaannya. Dan gak mungkin bisa dibayangkan dengan otak yang sekepal ini. Dan itu hanya membuat seseorang jadi stres, gila. Banyak orang-orang yang majnun ketika mempelajari masalah seperti ini. Karena tidak mengikuti bimbingan ulama ahlus sunnah. Para ulama ahlus sunnah membimbing dengan apa? Dalil, dalil, dalil. Apa yang tidak dikhabarkan dalam dalil, jangan paksa-paksakan kamu pikir, jangan. Jangan memikirkan kayak apa, seperti apa, kayak apa, seperti apa. Itu bukan kemampuanmu. Apa yang ada dalam Quran, aman nabihi. Apa yang ada dalam hadis, aman nabihi. Kami percaya, kami beriman, selesai. Rinciannya yang tidak dikhabarkan, katakan wallahu a'lam. Saya tidak tahu dan tidak mungkin bisa dibayangkan karena kita tidak tahu zat Allah. Apalagi tertawanya. Zatnya kita enggak tahu seperti apa. Kembali kepada kitab. Mereka memakai filsafat. Biasa orang akan belajar filsafat pertama kali akan berkata, al-insan hayawanun natiq. Hampir semua orang belajar filsafat mesti awalnya al-insan hayawanun natiq. Manusia adalah makhluk hidup yang berbicara. Insan adalah jisim. Berbicara adalah a'rad katanya. Ini a'rad tadi. A'rad. A'rad tidak mungkin ada tanpa jisim. Mereka akan pelajar begitu. Misalnya berbicara. Ini kan a'rad. Taib. Kalau gak ada jisimnya bagaimana? Siapa yang berbicara? Masa ada ucapan dalam keadaan gak ada yang berbicara siapa? Kata mereka, a'rad tidak mungkin berdiri sendiri. Pasti ada jisim. Yaitu insan, hayawan. Setelah teori ini matang dipelajari, diterapkan pada Allah. Maka kalau ada berbicara, Allah berbicara. Kalamullah Musa, berarti ada jisim. Kalau maka bantahannya sedikit saja, tetapi fatal. Kalian bikin kaidah-kaidah tentang makhluk, kemudian diterapkan pada Allah. Aina uqulukum, di mana akal kalian? Waikum filsafat. Kaidah-kaidah yang kalian buat itu kaidah makhluk. Kenapa kalian terapkan pada Allah SWT? Yang namanya zat, kata mereka lagi, menempati ruang, memiliki masa. Kalau tidak memiliki, menempati ruang dan tidak memiliki masa, bukan benda, bukan zat. Jadi setelah tadi jisim, dibahas lagi jisimnya. Menempati ruang, memiliki masa. Kemudian diterapkan lagi pada Allah. Berarti kalau Allah menempati tempat, menempati ruang, berarti makhluk, berarti jisim. Tidak mungkin Allah menempati ruang. Sekali lagi mereka melakukan hal yang sama. Kaidah-kaidah tentang makhluk mereka terapkan pada Allah SWT. Yang gak bisa, gak tepat. Kalau kita bicara tentang kaidah makhluk, ya untuk makhluk. Jangan untuk Allah SWT. Maka dallaha ulai, sesat mereka itu karena mereka memakai kaidah-kaidah kemakhlukan, kaidah-kaidah dari makhluk diterapkan kepada Allah SWT. Fayu'attiluna Allah min sifati kamalihi wa nu'uti jalalih, maka mereka pun menolak sifat-sifat Allah, menolak kesempurnaan Allah, menolak sifat-sifat kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maha tinggi sifat kesempurnaan. Karena rendah itu tidak sempurna. Mendengar sifat kesempurnaan. Karena tuli itu sifat kerendahan. Melihat sifat kesempurnaan. Karena buta itu sifat kerendahan. Maka pada sifat-sifat kesempurnaan, Allah maha sempurna. Maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui, maha pencipta, maha kuasa, maha bisa. Baru kemudian kita masuk sekarang pada perkara kalam. Berbicara. Sifat kesempurnaan atau bukan? Sifat kesempurnaan. Karena bisu itu kelemahan. Sehingga sifat kalam bagi Allah lebih sempurna dan maha sempurna. Tidak seperti makhluk yang terbatas, yang sangat-sangat kurang. Ima kurang dalam menyampaikan keinginannya, ucapannya tidak bisa dipaham. Misalnya, ada orang yang berbicara tidak bisa dipaham. Ima karena dia gagap, atau karena dia memiliki kekurangan lain, atau karena grogi, kalimatnya enggak karuan, atau sekian juta kelemahan pada ucapan manusia. Yang dia bisa berbicara dengan benar, dengan baik, masya Allah, itu pun ada orang yang di sana enggak terdengar. Kejauhan duduknya. Karena malu-malu di belakang, akhirnya enggak dengar. Tadi ngomong apa ya? Berarti kamu berbicaranya kurang keras. Kurang lagi. Tetapi Allah ketika berbicara maha sempurna. Allah subhanahu wa ta'ala mengajak bicara Musa taklima. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah mengajak bicara Musa dengan benar-benar pembicaraan. Apa kata Allah pembicaraannya? Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Apa makna tammat? Sempurna. Wa tammat kalimatu rabbik. Sempurna kalimat Rabbmu. Sidqan wa adla. Kejujurannya, kebenarannya, keadilannya. Sempurna. Ada makhluk yang seperti itu ucapannya? Tidak ada. Memiliki sekian banyak kekurangan di dalamnya. Enggak ada yang tamat. Enggak ada yang sempurna. Sehingga barakallahu fikum. Jahmiyah dengan kaedah-kaedah bid'ahnya. Dengan kaedah-kaedah filsafatnya. Menolak semua sifat kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala selanjutnya. Walau kana fi dhalika syai'un. Minal mahzur lanabbah alaihi Rasulullah SAW. Mereka menjuluki ahlus sunnah yang beriman dengan sifat-sifat itu dengan julukan-julukan yang jelek. Waqad ja'at wamtala'a biha kitabullah. Padahal datang di dalam Al-Quran bahkan imtala'a. Makna imtala'a penuh Al-Quran dengan sifat-sifat Allah. Perhatikan baik-baik di dalam setiap ayat Al-Quran. Selalu diakhiri dengan wahuwal ghafurur rahim. Wahuwal azizul hakim. Iya kan? Itu sifat Allah semua. Hampir setiap akhir ayat. Allah maha begini. Wallahu alimun hakim. Wallahu ghafurur rahim. Wa kanallahu azizan hakima. Wa kanallahu... Terus diakhiri dengan sifat, sifat, sifat, sifat. Mengapa? Agar manusia kenal Allah dengan sifat-sifatnya. Kalau kenal Allah dengan sifat-sifatnya, pasti dia akan cinta kepada Allah, pasti akan menghambakan diri pada Allah, pasti akan sujud kepada Allah, pasti akan meratap kepada Allah, pasti dia akan memohon kepada Allah, pasti dia akan merendah di hadapan Allah, pasti dia akan beribadah kepada Allah. Kalau kenal. Tetapi kalau enggak kenal, enggak memiliki ma'rifah, dia enggak akan peduli kepada Allah Subhanahu wa taala karena enggak kenal. Ikhwan ibn na'azakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka disebutkan di sini walau kana fi dzalika syai'un mahdzur, kalau saja mengimani sifat-sifat ini ada sesuatu yang tidak boleh, tidak pantas, pasti Nabi akan berkata jangan. Justru sebaliknya Nabi malah mengajarkan walau kana fi dhalika syai'un min at-tasybih, kalau mengatakan Allah berbicara itu menyerupakan, kalau mengatakan Allah maha tinggi itu tasybih, Nabi akan berkata jangan mengatakan begitu. Jangan mengatakan Allah berbicara. Padahal di mulut para sahabat sering mengatakan Allah berfirman, Allah berkata, Allah berbicara, itu biasa. Apa kata Allah? Apa kata Rasul? Itu biasa. Menunjukkan apa? Enggak ada syai'un mahdzur, enggak ada sesuatu yang dilarang mengatakan Allah mendengar. Hati-hati kalian, jangan sembarangan ngomong. Allah mendengar loh ucapan kalian. Itu biasa ucapan seperti itu. Jangan kamu berbuat dosa, Allah melihat kalian. Itu juga biasa. Mengapa tiba-tiba datang Jahmiyah di tahun sekian menyalahkan seluruh para sahabat? Menyalahkan seluruh para tabi'in, menyalahkan seluruh para ulama? Ini barakallahu fikum adalah pendapat muhdats, pendapat bid'ah dari Jahmiyah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.